Gautam Sunnat Rahimahullah. Tak mana, depan. Kaum-kaumku yang dikasihi, kesemua orang-orang Islam kita percaya penuh dengan syurga dan neraka. Syurga tempat senang, neraka tempat siksa. Maka kesemua orang mesti sampai kepada mana-mana satu daripada dua tempat itu. Kata musnad dia kata, kaum-kaumku yang dikasihi, dia sebut kepada kaum dia. Maksudnya kau di sini kau bangsa Melayu dia tu lah. Maksudnya kau dia tu kaum-kaum bangsa dia, kaum-kaum bangsa Melayu. Tak kira di mana tempat tu. Kaum-kaumku yang dikasihi, kesemua orang-orang Islam kita, Islam kita ni, orang Islam kita ni percaya penuh. Percaya penuh. Apa makna percaya penuh? Sungguh. Sungguh. Berjakin, yakin 100%. Itu maksud percaya penuh. Tak ada ragu-ragu dah lah. Yakin 100%. Beriman dan yakin 100%. Itu makna percaya penuh. Percaya lagu mana? Percaya penuh maksudnya beriman dan yakin 100%. Beriman dan percaya penuh tu dengan syurga dan neraka. Hak ni beriman belaka dah. Kita orang Islam ni beriman hak ni tak kena recek dah. Tak ada ragu-ragu dah bak ni. Lebih lagi kita pula. Jadi kita orang Islam, kita yakin dah dengan agama kita. Kita tahu kata Nabi ada, kita tahu kata gitu gini. Tengok adalah Quran sebut benda tu benda ni, kita pun boleh nak ingat benda. Lebih lagi mari duduk Mesir pula boleh tengok benda tu benda ni, kesel-kesel dulu, kesel-kesel benda berlaku dulu. Itu menunjuk kata berlaku sungguh mengikut apa Quran ayat, mengikut apa yang Nabi cerita. Kalau itu tak yakin lagi, tak yakin dengan benda tu lagi, gi kepada Mekah, tengok keadaan tu, tengok keadaan ni, gi Madinah, nampak kubur Rasulullah sendiri. Itu pun yakin dah, kata benda tu dah ada semua. Bukan kata tipu-tipu, bukan kata waya-waya, bukan benda cerita dongeng dah. Kalau gitu yakin penuh lah dengan syurga neraka tu. An-naru haqqu ujidat kal jannah fala tamil li jahidin zi jinnah. Jadi neraka tu sebenar. Kena yakin tu maksudnya akidah kita tu penuh dengan syurga dan neraka. Mana syurga tempat senok, syurga tempat senok, tempat kita ambil kesenokan. Kalau syurga tu tempat kita ambil kesenokannya, tu neraka tempat siksa. Neraka tu tempat siksa. Senok-senok dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat amalan, dengan sebab kita buat taat kepada Allah dah. Dan siksa kenapa? Dengan sebab kita tinggal suruhan Allah, kita buat larangan Allah. Ha tu kena siksa. Annahu haqqu ujidatkan jannah fala tamil li jahidin zi jinnah daru khuludin lis'idi wasyqi mu'azzabun mun'amun mahma baqi. Kena azab pun sana, kena siksa pun sana, kena dapat nikmat senok pun sana. Ha sana. Ha tu yakinlah kata. Itu dia. Semua tak semua terang mati. Boleh tahu. Boleh tahu di mula lagi dah kata ada kedak malikil maum, ada kedak muka nangke. Terang mati. Terang mati tengok. Maka kesemua orang, kesemua orang Islam, maka kesemua orang ni masuk belakanglah, tak kira kata Islam ke kafir ke, kesemua orang ni mesti sampai kepada mana-mana satu daripada dua tempat itu. Mesti, wajib. Wajib pandang kepada wajib aridi itulah, ada tilik pada akal. Harus pergi ke mana-mana pun. Tak pergi pun harus, pergi pun harus. Tapi Tuhan kata kena pergi. Orang buat baik kena pergi ke syurga. Tuhan pergi ke syurga. Orang buat jahat, Tuhan pergi ke neraka. Itu wajib sampai kepada salah satu. Mana-mana satu, salah satu daripada dua tempat itu. Apa kita nak hadap ke mana kita ni? Hadap ke lubang mana ni? Tuhan tu diri kita kira kak. Atau kita kira. Maka mana? Tiap-tiap hari, tiap-tiap lahzah bertambah dekat. Dia kata tiap-tiap hari, tiap-tiap lahzah, tiap-tiap ketika, tiap-tiap kelip mata. Maksud lahzah ni kira satu masa, tiap-tiap masa. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa bertambah dekat. Jadi bertambah dekat kepada mati tu. Berdekat kepada mati. Tu. Kau dekat semata. Nyawa tubik, nyawa masuk tu, kau tambah dekat ke mati. Tak khabar dia. Kau kata nak dekat ke mati semata. Tu. Bertambah dekat ke mati. So dia dah, dia kulu madin tu dia ba'idun dah. Wa kulu atin dia qaribun. Dia tiap-tiap yang datang tu dia kedekat semata. Hak lepas tu dia kejauhi dah. Kejauhi dah. Hak dekat dia, hak akan datang ni, kedekat mari. Oleh itu, bila kita yakin percaya penuh lagu tu, maka oleh itu, yang ni bila apa ni? Bila mesti bila kesemua orang mesti sampai gitu, maksud oleh itu ni, bila kesemua orang mesti sampai kepada salah satu gitu. Tu bila kita semua orang ni mesti kena sampai ke mana-mana satu daripada dua lubang tu, pergi ke lubuk neraka atau pergi ke tempat syurga. Oleh itu maka pihak ulama kita ni ulama al-sunnah wal jamaah lah, lebih-lebih lagi ulama di tanah air kita tu, yang pandai kepada ulama seluruh, kerana tiap-tiap tempat tak sama keadaan dan bi'ah dia, tak sama keadaan dan suasana dia. Kita lebih lagi ulama di tanah air kita, ulama di tanah air kita, pihak ulama kita, ulama al-sunnah wal jamaah, lebih lagi di ulama di tanah air kita ni, ulama kita dan pemimpin. Boleh kita dah. Kata pemimpin. Pemimpin. Yang mim. Pemimpin. Tapi kecek bahasa kampung. Pemimpin. Dia pun tulis tu kampung dia. Pemimpin. Tu. Oleh itu, pihak ulama kita dan pemimpin-pemimpin yang dulu dahulu, pemimpin maksud pemimpin di sini, yakni orang yang memerintah pekerjaan agama lah. Orang yang memerintah pekerjaan agama, termasuk Tok Qadi, termasuk Mufti, termasuk gala-gala lah masa-masa tu. Yang duk tengok pemimpin, hok pesing takah, pakar sulap pandok. Pemimpin, hok pesing, tu bukan maksud pemimpin tu. Orang tak kenal semaya bear, okay, dia. Maksud pemimpin ni, pemimpin orang yang memerintah pekerjaan agama. Tu, kodi, mufti, apa semua, maksudnya pemimpin semua tu. Ulama, pemimpin yang dulu-dulu, termasuk raja-raja Islam, tu. Sehabis-habis bimbang dan takut. Habis-habis bimbang dan sehabis-habis takut. Takut apa? Bimbang apa? Bimbang dan takut anak-anak bangsanya. Nyom mereka yang tersebut ni. Tak bimbang dan takut anak-anak bangsa dia lepas ke neraka. Takut lepas ke neraka. Gerti lepas ke neraka. Terjatuh ke dalam neraka tu. Takut lepas ke neraka. Dia cakap lepas ke neraka macam ni, terjatuh ke dalam neraka. Bimek ulama. Ulama. Dia bimek diri dia tu. Atau dia tolong bimek orang lepas pada dia pula. Tu ulama. Haa tu. Maka dia tu sehabis-habis bimek, sehabis-habis takut anak bangsa dia lepas ke neraka. Tengok pasal apa Cik Edah, Cik Ahmad kena duk usaha terjemah kitab tu, kitab ni bila letih ya. Yang alim dah, dia tahu dah, ada ilmu dia dah. Pasal apa kena letih apa ni? Orang-orang kita tengok kitab tu, kitab ni usaha juga terjemah, usaha juga mengarah, buat tu, buat ni usaha. Bukan tobok memang, bila tobok cerita dulu bukan buat di negeri tani. Kalau dia kena buat kitab yang nulis tu, pergi ke Mesir, pergi ke Turki, gimana untuk nak cerita. Bukan kata mudah-mudah tempat dulu, bukan tak kesan sekolah ni. Dia nak buat so-so-so tu, tanding tak ada. Tanding tak ada. Di Mekah pun payah. Mekah sendiri. Yang tempat masyhurnya di Mesir pada masa tu. Lepas tu, di Turki. Di Turki. Lepas tu kadang-kadang buat pergi sampai kepada luar negeri, sampai London mana. Jari-jari lah kalau masa tu. Tapi dia mau rolik ke, dia mau buat cerita. Cerita bahasa dia mau, bukan bahasa Arab tu. Ha, jadi usaha pergi, bukan mudah tu. Bukan mudah. Tengok pun Halabi mana ada kitab orang dulu, kitab Jawi tu. Yakin nama tu mari dah. Mari cerita. Gana kena mari sini, tak ada tu pak. Pak gana kena mari. Ha, tu tengok nama tak kira dia mahu tak, sebimeh takut. Sehabis-habis takut anak bangsa lepas ke neraka. Takut tak kena Tuhan, takut tak kena semayebe, takut tak kena cara-cara basuh hati, cara-cara bersih hati. Itu usaha je. Maka pihak mereka itu, mereka itu ulama-ulama kita ni sangat-sangat memisah dan ita jalan. Memisah ni bukan memisah dengan makna mengasing tu tak. Yang pisah satu lagi, pisah dengan bahasa Malaysia ni, pisah gitu. Pisah dengan mana asing. Pisahkan, pisah buat keluar. Tapi memisah kot maksudnya itu usaha. Kenapa tak pisah tak mung eh? Haa gitu. Duh. Kau pisah tak kot? Haa pisah mana usaha lah. Usaha. Haa kena kira makna pula situ. Haa ni beza kita kecek dengan sana kecek. Sangat-sangat memisah, sangat-sangat usaha diri. Dan itar jalan, itar cari-cari cara. Cari cara-cara. Sangat usaha cari cara-cara. Wak gapo? Pisah dan itar jalan supaya anak-anak bangsa mereka tu lepas ke syurga, masuk ke dalam syurga. Ke usaha sabibi jalan. Terima kasih banyak-banyaklah kepada mereka. Kak tak ada mereka, kita hidup macam mana? Hidup macam mana? Tengok. Hidup macam tadika tu mengejok alih dak tak abo dak bo alih ba tawo tu batu. Siapa dak usaha mengejok huruf tu? Usaha dak alih huruf tu mari buat dia dibasa tu. Pia. Iyo. Ketuk nenek moyang hari tu kecek dengan tulis Arab dah. Dah. Ni. Ulama tu. Syekh Ahmad tak puhati lagi tok nama petani. Tulis jadi fotoni. Soha jadi petani ya dah. Kalau petani ni po tak alih nung ya. Takut mari dipas fitan gitu ya, fitnah. Tak berlagu. Alih fotoni, buat jadi foto. Fotonah, cerdik. Haa, itu. Apa kata fotoh ni? Mikir, bukan mikir lah, mikir. Bukan kata ada dia dah. Dia ni mikir. Kalau ni duk usaha pula, nak jadi petani kelik pula. Duk fotoh ni malak-malak nak usaha jadi petani kelik ni. Tenuh kelik pula. Duk cerdik malak-malak tak sih? Tu. Tu tak tahulah. Habis. Ha, maka dia kata pihak mereka sang umisah dan etah jalan supaya anak-anak bangsa lepas ke syurga. Allah Akbar. Ada. Baik pada yang Mekah. Nak orang anak murid dia tu kelik ke mana Jawi? Tu tolong tarik orang ke syurga. Wak orang ke syurga. Oh, soleh sedih. Eh, soleh. Mungkin ngajar pun demi duit pun. Ilmu hak ku amanah kamu ni. Mungkin ngajar ya. Heret dia masuk juga. We kenal tu, eh. We kenal tu, eh. Sebab tu ulama-ulama ke Mekah khususnya. Klik mari tu orang panggil. Tak ku kita klik mari. Bila duk ke Mekah. Dia didikir ulama di Mekah tu dah. Dia taruh hemah dan didikir untuk khidmat agama dah. Mari sorry tak kenal letih belah tak. Tak kenal. Demo tengok tu guru demo di sana tu demo terkesan dah dengan cara demo. Ada tu tak ada pada. Rumah sendiri tak ada cara, rumah sendiri tu buruk. Tak padahlah dengan ulama besar tu. Bawa Saleh kata, masuk lalu dah dengan tasma'u bil mu'adi khairu min antara tu. Baik dengan nama itu sudah kita tengok dia lah di rumah. Ada tak ada nama dalam Mekah. Pada Mekah sampai ke jauh mana tu. Nama dia tu sebar luar. Tapi kita tengok rumah lah. Tak ada cantik, kabuk-kabuk aja. Hok yang licin sikit kan tempat kita tu cuci malam. Tempat kita tu jadi tak ada kabuk. Tepi-tepi tu tak ada nak kira lah. Kira lah. Pada Mekah. Cuci di tempat kita tu ya. Nak ya duk buka sama. Tengok sama. Mikir duk tengok duk jadi tengok lagu. Kita ya ke sikit. Kita ya tu boleh kata gunang luda 10. Ubah. Pasal kata nak naik tu kena pakai tangga ke tangga 2 3 nak tangga tu dah tinggi. Nak ambil tu kena pakai tangga. Kalau nak minta kita dobek dia, nak minta dobek kita dia. Cari sehari tak temu, 2-3 hari tak temu kadang-kadang. Dia sendiri pun tak tahu tetap mana dah. Hebatlah, minta kitab sikit ya. Kitab tu dia dah nak minta dah weh. Cari, aku tak tahu tetap mana dah. Oh, yang kata banyak. Banyak dia tu. Lepas tu lah tu. Tak kari. Tua kitab musonai kita, ayah dia sikit pun tak kari. Tak kari. Duh, pagi-pagi. Haa tu. Pakai baju tanya anak tu, pakai baju haku tu, pakai baju putih tu. Lepas tu pakai sarung, pakai baju tu, pakai piastik. Lepas tu, lepas tu ambil kain tak lepas dia tu tak lepas. Sapu-sapu, lepas balak. Orang mari cari, dia mau tak kenal lagi, ya tu dia orang mari ya tu. Assalamualaikum. Baba dah tak eh? Tanya. Baba dah tak? Ya. Oh, nanti start dah nanti nak gitu. Tengok. Ha, nak kita tengok. Ya nak gitu. Saling baju, bawa baju dia jumpa kasih. Ha, ada apa? Ada apa? Tak kira. Duduk ke mereka je tak kira memang tak ada bimbel batu. Tak bimbel batu. Ha, lepas tu takut lepas neraka, maka sangat menyesal dan kita jalan supaya anak bangsa lepas ke syurga. Maka, waklah anak untuk sewi lepas neraka masuk ke syurga ni. Maka menyuruh mereka itu ulama kita dulu-dulu ni, menyuruh mereka itu akan anak bangsa menyuruh dengan mengerjakan segala yang disuruh pada agama. Suruh buat benda hok tu suruh mengerjakan segala yang disuruh pada agama suruh po ha, maka ulama pun bakal suruh biar anak bangsa kita buat benda tu. Allah akbar. Dan melarangkan mengerja segala tegahan, melarang oleh mereka itu tu akan anak bangsanya. Melarangkan oleh mereka itu akan anak bangsanya. Melarang mengirja segala tegahan, segala larangan agama. Maksudnya itu segala larangan agama. Hak agama lari, bakat lari yang dia buat. Jangan cerita, jangan gaduh, duk tuduh mereka. Pagan tu tak jadi pol dia suruh-suruh. Tu pun turut setengah tak turut setengah. Dari hal suruh bukan tu masa tu duk iya. Suruh tapi tu pun. Tu. Habis. Ulama kita yang payah tu masa tu jadi payah nak duduk rumah. Keadaan suasana pada masa tu jadi susah dah. Wabi jadi ulama sendiri pun terpaksa keluar. Ulama terpaksa keluar kepada rumah. Daripada rumah. Tengok pada Mekah berapa kali ya kelihatan ni. Bokeh tu orang Jawi tu dua kali ya. Duduk Mekah ya. Lepas pada yang naik ke Mekah dua kali ya tu orang Jawi. Habis Kedah tu. Duduk di Kedah. Lepas tu taninya tak bisa mari. Tak bisa mari. Lepas pada yang naik Mekah tu. Muka bila dia sampai ke Mekah tu, ya azal diri dia. Tak rasa klik dah. Tak rasa klik dah. Muka masa tu mati banyak. Mati mati lana di Mekah tu. Tunggu tak tinggal mana dah. Pak menakir dia sendiri. Pak Cidau tu. Mok. Nak meninggal dah. Dia ngaji ke Pak Cidau tu. Pak Cidau tu. tu. Ayah yang nak kira-kira ngaji Encik Ahmad, sepupu dia juga ulama Musa, dia temung star. Tak lama ni, tak mengaji lama ni. Tak ada ngaji lama ni. Dia mula zaman dengan Pakcik Daud tu. Pakcik Wan Daud tu. Banyak apa tu, demam ni bersanat berakalah. Okay. Ni masa tu tak ada mana dah, tak lekat mana dah. Di Mekah. Ha tu tengok. Maka melarang mengijau segala tegahan dengan sepenuh hemah. Melarang dan menyuruh dan melarang tu tak lor eh. Menyuruh, melarang dengan sepenuh-penuh hemah, dengan sepenuh-penuh bersemangat. Penuh hemah. Tak jauh tak tidur-tidur. Ulama. Kalau kita boleh duduk ponok, boleh tengoklah tok guru ngajar. Tu. Tengok-tengok Tok Uwa dulu lebih lagi Tok Uwa ni tak ada masa tu masa ni lah. Tok Uwa Allah tu tak. Orang mahu minta semuanya ajak. Semuanya banyak. Apa? Semuanya banyak apa tu. Dia tak akan pergi malaikat yang ngajar sudah dulu. Malaikat yang sudah ngajar. Ngajar habis. Jadi kira amat timna. Masa tak ada penuh yang mengajar ya. Tok Uwa. Tapi dia pergi kat luar-luar kot. Kawasan luar ponok-ponok tu, dia pergi dengan memandang, dia buat apa, dia pergi dengan kuda dia tu. Dengan kuda dia tu, tapi masa penuhnya khidmat. Dia mengajar, 40 tahun dia mengajar. Dia klik, dia klik dalam tu, umur 40 dah. Tak bini lagi dia mata, tengah keringkan dia, tak bini lagi umur 40 tu. Klik Mekah tu umur 40, tak bini lagi. Tak bini lagi, bini umur 40 dah. Tapi klik pak bini pak kan. Ada yang dia tak apa lah. Tok Dalok. Tok dulu ya lah lepas tu. Tok. Lepas ni tok mana dah ada tok. Tok hok baru pula. Jangan-jangan nak ada tok tu dah. Sebab jasa dan khidmat dan hemat tak sama orang dulu. Kalau sama juga seorang lagi orang dulu. Ya ada tok lagi. Oh, saya tak pernah tempat datuk eh. Tu. Tak ada lah. Jangan tak ada datuk. Kelik doktor mari pun jadi tak jadi tok. Tak jadi tok. Jasa tak sama dulu. Tok. Tok dalo, tok mokgo, tok bumi, tok semela, tok. Tok kelapa, tok. Eh. Tok. Macam-macam. Saya nak buat tok. Tak ada lah. Yaso tak lama. Tak lama. Kehebatan, keberkatan, ilmu, yasonya tak lama. Tak lama. Tengok. Kita ada sikit lah pada tupai-tupai. Tapi ada juga. Tu maybe. Maka demo ni dengan sepenuh-penuh hemo. Sehingga, buat lagu mana tu? Sehingga menambahkan lagi perkara-perkara yang seolah-olah tukar penyamuk rumah-rumah. Menamahkan lagi, maksudnya menamah dalam adat kehidupan tu. Menambahkan lagi dalam adat kehidupan tu, tambah lagi. Tu bukan kata tambah agama apa dak tu, bukan kata tambah agama ke apa, tambah dalam adat kehidupan tu. Tu orang panggil. Tambah lagi, tambah perkara-perkara yang seolah-olah merupakan tukar penyamuk rumah-rumah. Seolah-olah tukar penyamuk rumah-rumah. Tu dia. Tambah tu tambah ni suruh waktu suruh ni. Ni masuk dalam bab abang yang masuk dalam masuk dalam bab sadu zara'ib belaka tu. Ulama duk tambah tu. Sadu zara'ib belaka. Nampak tok tu waktu tok ni duk tambah tu, tok tu duk suruh waktu, tok ni duk suruh waktu ni. Hak tu atas jalan tu belaka. Sadu zara'ib. Tok dalak nak urut dia kena pakai jubah belaka. Masa tu. Pasupai semua. Pakai jubah semua. Jadi wajib atas anak urut dia. Dan anak urut dia haram isap okok. Haram belaka. Bukan dia pergi tamu-tamu apa. Dia kira atas jalan tu belaka tu. Sadu zara'ib dia tu. Apa sadu zara'ib? Sadu zara'ib ni termasuk dalam apa? Masuk dalam masadid. Ahkam bagi imam apa? Imam Malik. Malik, Imam Ahmad pakar akal tu Imam Syafi'i pak ya. Qa'il sunnah hadik jemaah. Qa'il sunnah jemaah kiyah. Lepas tu mazhab lah. Mazhab Malik termasuk dari sadu zara'ib katik. Apa dia? Sumak sekat jalan ni gi kepada jahat. Sekat akan jalan gi ke benda jahat. Tu. Kalau nampak nak gi ke jahat, maka sekat jalan mula lagi. Tu panggil sadu zara'ib. Zara'ib tu zari'ah tu lah. Ma'u tawassalu ila ilan mamnu'ah. Jadi sekat benda tu lagi. Sekat benda tu lagi. Takut jadi takut lah. Pakai sekat dulu. Tengok tu. Dulu kat rumah kita ya penuh dengan dikir. Dikir barak apa semua dulu. Masa dulu orang Melayu biasa ya. Dikir dengan mokyong dengan apa dengan tu benda ni. Tapi bila tok guru dulu klik, dia mau pelari pakai harai selalu benda tu. Padahal kalau kita mari di Arab, kalau pergi negeri Arab, nampak dia mahu duk main ke? Dah. Geduk apa tu. Tapi kan rumah kita tak main. Rumah kita tak main. Kalau sekiranya lepas benda tu, we masuk kata, takut dia semabur lebih lagi. Pada masa tu, teruk. Duk madike. Duk mokyong dengan macam-macam tu. Dia bakal tu lah kau. Khabar-khabar, dia mengharuskan benda tu. Perak. Bila haram benda tu, lah no. Akhir-akhir ni dia tukar takir apa. Tu siapa lah kau arak tak tak semampu tak ada dikir barat. Arak tu. Kalau dia guna juga guna qasidah dia ya. Masalah. Maka tak apa ulama tak kata apa bahasa ni. Tapi mau kita yang ni. Yang ni. Sebab lepas mai ke sini tu tukar. Sebab tu dapat keluar ni. Dia duduk mai ke sini nampak tukar. Tengok rumah kita lain dah. Ulama jaga. Jaga tu. Pasal ni mula ha. Sorry mula. Shadow tu dia cerita kata dia tu pergi tengok got dekat dia mau dia klik mula-mula kat tadi dan mau mandi ke dia pergi tengok. Pergi tengok. Apa tu mata hang nak share kita tengok ni game ni. Dia pergi tengok nak ambil buat hukum. Buat hukum. Benda ni maksud adalah benda lalai. Lalai. Maka haram. Haram dikit. Sebab tu right ni nak timur klik pula dah ni. Nak check tu. Kau ni. Dah jauh. Dikir barat. Tak timur klik pula. Timur lagi mana? Kerajaan pun kan pakai tu. Nak hidup budaya klik. Budaya yang menetek dengan jalan agama pun dia mau hidup klik lebih. Kita pun sokong juga. Apakah hidup budaya klik? Budaya tu budaya yang jadi ulama pelisu dulu tu. Ulama kita selimut dah. Kita kacau lagi nak herat tu baik. Benda tu. Klik ke sedia? Kalau ni. Duk makan, madike. Allah. Tak tahu. Ulama usaha cakap saya pergi jalan masa dulu untuk memeriksa benda tu. Habis. Ada. Ha, maka duk tambah pula lepas lagi musanna nak kata apa. Ha, tu. Tambah pula akan lagi perkara-perkara yang seolah-olah yang merupakan tukar penyamut rumah-rumah. Berarti tukar penyamut bukan tie. Tie ada siap dah. Tie rumah, tapi kadang-kadang tie tu tak pasal tak padah, tak ada lagi dengan tie. Nampak rumah nak balik lagi kena pakai apa? Tukar duk nyamuk tengah-tengah tu lagi. Tengok tak? Rumah tu. Takut apa? Takut balik rumah tu. Pakai tukar penyamuk rumah pula. Bukan tie, tie suku dah. Sia suku dah. Faham tak? Larengek ada suku dah. Kewajipan ada suku dah. Tie masing-masing ada dah. Tapi kan kalau kacau tambah pula. Lain pada tie. Nak tambah pula benar. Tambah apa? Ha? Takut berkun. Apa tu? Ber, bukan berkucing. Berkuncang. Ha, berkuncang. Barangkali yang zahid berkuncang. Bergonyang. Boleh kata lakar tu. Bergonye, berkuncang. Bukan berkucing. Lama takut kucing naik je tu. Tak? Takut berkuncang. Bergonye maksudnya. Ha, tu. Takut gonye, takut kuncang. Dan terbalik. Terbalik lah, tapi kita terbalik. Takut gonye, takut terbalik rumah tu. Lalu tambah lagi beberapa perkara yang tu jadi tukar. Ha, duk nyamuk rumah-rumah tu. Misal benda hok ulama duk kacau, duk usaha tambah lagi. Seperti menyuruh memakai kupiah putih. Yalah kau tu, menyuruh memakai kupiah putih dan apa maksud memakai ni? Yang satu lagi yak ni dan menegah memakai topi sudu. Tambahlah. Dan menegah memakai topi sudu. Kita rumah jadi kelek tu pakai topi sudu tu. Jadi keplek ke tu bokeh jadi nampak orang panggil learning jadi wasap pula. Dulu keplek lagi. Kenapa? Ulama usaha tak servis mampu. Pakai sekat mula lagi dah. Sekat mula lagi dah. Yang duk pakai lah. Tapi sudu apa? Sudu ada dah. Haa. Lepas tu paling kot selip ni. Halip ni. Halip tu. Haa. Tanpa tu kau maya pakai paling. Tak pecah. Tak pecah. Malah jadi wasa kalau pecah tu jadi wasa tak yangok. Paling hadap kau tu. Bila boleh suju pada dah. Takut bila hadap kau tu dah sujud tak leh. Lalu hadap main kau ni, tak boleh sujud. Tak saya pecah tu lah. Tak saya pecah tu. Ha ya. Ha, boleh ikut ni sikit. Ha, boleh nampak kata, apa? Pecah sikit, alik ni ha, nampak. Rock sikit. Ha, boleh ikut ni nampak. Ha, kukik. Allah Akbar. Ha, tu. Ada apa lah. Tapi, kepiyoh jadi payoh. Ha, kepiyoh putih. Ulama. Ayah dia suka anak murid, dia tak cukup rambut, tak mengaku anak murid. Anak murid aku ni, dia kata, kalau anak muridku tak cukup rambut, tak mengaku anak murid. Mana cukup lah kau, dia bukan apa menama-nama, wajib ke cukup rambut. Dah, tapi dia ada dah tu. Dia kacau tambah apa, nak takut terbalik tu. Hok licin tu pung. Dedeh dah. Apa tau lagi kalau orang makannya? Hok pala licin tu pung. Haa tu. Ha, tengok ulama Yuki kau. Tengok atas suasana rumah kita lah. Ha, rumah kita tu. Menyuruh memakai kupiah putih. Oh, Surah Allah tu nak ada dah. Huh? Dan serban. Ha, ni Surah Allah pakai serban. Wajib anak dia. Padahal aku ulama lah kalau dia negeri Yaman ke masalah orang biasa ni tak akan kasih ben ni. Lah pada syekh. Lah pada syekh. Syekh ya kakak subeh. Orang biasa kalau kita talib biasa ni pakai kafiah ya. Saya hidup ni punya juga pakai kafiah ya. Kita di syekh ya pakai kakak subeh. Dia tengok ha syekh. Yang nak takut tukar dan semabu. Tapi rumah kita dah. Rumah kita tok guru pakai suka subeh semua. Sebab apa? Tak supo suasana. Tak supo suasana. Di Arab kalau pakai sampai takut semabur dengan syekh. Rumah kita ya tak semabur di mula lagi dah. Muka tak ada orang nak hidup kat agama tu sikit ya. Bakat-bakat nak hidupkan suasana agama yang banyak. Ha, Islam weh, ni nampak suasana Islam weh, nampak suasana Islam weh. Ha, begitu. Azhar pun cuba tengok rupa Azhar dulu. Dah itu. Tengok lelai gambar hok Azhar dulu, hok dia mau duk ngaji dekat Azhar tu pakai cuba. Pakai cuba. Cuba dengan tu semua. Tu orang ngaji tu bukan syekh tu. Tu talib Azhari tu. Pala ni lah ni Azhari dia ucun ni apa sen tu dah. Ha tu ulama duk mikir kat tu. Oh, ah no. Payah lah tu. Ah agak klik suasana tu mari. Ha jadi Azhar tu kembali rupa tu. Tak tahu lah. Ha tu. Memakai kepiah putih. Ha. Nak suruh juga banyak tu dah. Allah. Dan serban dan sebagainya. Sebagai kepiah putih dan serban ni lah. Lain-lain lagi lah. Ah, suruh pakai jubah. Tegah pakai seluar jin. Yelah lah kau kat rumah tu. Haa. Ah, nak pakai seluar jin. Nak curi hot jin apa. Haa. Dan suruh pakai baju teluk belangor. Tegah pakai baju hot bergamar. Tak ada pakai baju gamar-gamar lah. Ni tak apa. Ada macam-macam. Cukupkan ciwitku. Ada kat kamar tu pakai tukir. Pakai tukir. Cukupkan ciwitku. La ilaha illallah. Lepas tu belakang tu ada lagi orang pasang ngamah tu, tak hatu. Macam-macam. Okey tu. Allah Akbar. Eh. Ah, kita ni orang ajuk gambar klik ni tukar yang padai dah lah baju hok gambar-gambar baik tu hok pesin tu. Ni ada juga orang ngaji lepas tu klik dok baik tular tu. Eh, masa kena ubah dah. Tak habis 100% pun kan ada menekat ke ubah hair tu dah. Baju dah. Belum nak. Tok guru itu benar. Tok guru besar sungguh. Kalau nak kelik rumah, malai katuk nak kelik esok nak kelik ni, dia besar waktu tu. Wasiat awak mau. Ha, esok ni, kelik esok, kena pakai jubah atau pakai sarung. Kelik rumah, pakai piyah, pakai sebel, kelik malai. Yang piyah pakai seluar. Yang piyah pakai seluar. Budak dah ke warung-warung yang nak esok kan nak kelik ni, pakai seluar. Tu pun curi-curi dah lagi. Luar yang ada kain sarung di dalam tu seluar jin. Luar kain sarung. Lepas tu siapa anak tanyung tu mula nak weh, kalau masuk ponok je bakar kain sarung. Ada lagi dah hatu. Tu tak kau tak ada tukar penyamuk dah tu. Nak gonyel lagi rumah. Gonyel lagi. Bah kalau tak ada ubat buh tukar di mula. Ha tu nyanyo. Ha. Abang kata Allah, dia kata eh, nak malu apa? Dia kata. Dia kata, malu apanya? Kita ni malu apa? Tengok Tok Cah. Dia kata, cuba tengok Tok Cah. Dia pergi ke mana-mana tu. Pakai baju ya tu. Pakai kain kuning ya. Pergi ke sana, pergi sini pakai kain kuning. Pergi rata-rata, pergi dengan kain kuning ya. Dia tak malu-malu. Padahal, hak tu hak batil. Hak tu hak bersu. Hak mengaruh, hak bukan hak sebenar. Kita hak sebenar dah ni duk malu po. Dah tu. Hak tak sebenar tu dia maning gi rata-rata. Apa kita hak sebenar? Saya ni naik kapal tu bel maju ni. Masuk sepa apa maju ni apa dah. Dah mau hajak masuk sepa dulu masuk dia mau nak rang penuh gitu. Nak kaju ni. Winter tu kata dia mau tak win naik maka win naik kapal tu bel. Winter tu kata dia mau tak win masuk barulah kita kira mula. Tapi ni dia tak kata apa? Dia kata. Dia kata jangan nak kalau pakai jubah ni tak nak kat kapal tu bel ni. Ha kena pakai seluar lah kau. Ha masa kira lah pula kira masalah. Ni tak ada memang kata kata apa ni. Gitu ya. Ha gitu. mikir ni kena waktu juga pada hari tu. Mikir. Mikir kita. Mikir juga tu. Tak apa mikir. Tu makan kepiah putih dan serban dan sebagainya. Kita sini pun tak rasa baik tak apalah, tapi piah-piah orang yang ada banyak kek lah. Kira-kira jadi kira we rasa lekat. Semaya tu pernah we lekat tu lah mana semaya. Kira maya. Apa benda tu lain lagi? Nak we lekat tu ayah kok. Nak diajar kita didik demi sikit. Tapi ada tadarut dia tu. Sikit demi sedikit. Ni ustaz kelip rumah Allah. Tak biasa ustaz tu sekat pada kelip tu pada lepas masih. Tak biasa tengok ustaz tu pakai api ya. Ustaz. Masuk jadi tu email semaya pun tu pun. Tapi walaik kita tak jadi tu email lah panggil makmu ya tu. Walaik kita panggil lawak-lawak. Manggil pun pakai jubah. Nampak jubah kot tapi nampak tak api ya. Kadang-kadang manggil yang seluar apa pun. Manggil kadang-kadang manggil semaya. Kenapa dia tak wasapa? Kenapa dia tak terdidik sini? Ya dia biasa sebab tu dia keluar rumah ni biasa. Padahal dia tak tahu kata di rumah tak biasa. Dia tak tahu kata di rumah ni tak biasa benda ni. Tapi dia rasa biasa sebab yang di sini dia biasa. Dia keluar jadi biasa, tak ada apa-apa. Tu satu masalah kita usaha juga tu. So. Suku gue kalau tak sini tak akan pun rumah tu kena usaha bila kat banyak-banyak lah. Ustaz. Pak ustaz tu tak akan ada anak murid. Anak murid dah sekolah. Tengok lagi. Tengok lagi. Tok Wu lagi dah. Kalau Tok Wu tu. Tok Wu duk kecing di, duduk dah tu. Orang Tok Wu yang kecing diri. Tahu tu dah tu. Bah, kalau Tok Wu kecing diri. Orang biasa kecing berjalan. Kalau Tok Wu kecing bila-bila berjalan. Tu dah lah. Yo lagu tu dah. Tu dah. InsyaAllah tu dia kata. Perkara yang seolah maka dia kata apa tik sebagainya tu. Benda awak ulama dulu dah usaha. Tengok masyarakat itu pelat sikit tak suka tempat lain. Orang hok tak pakai kelubung, puasa pelat. Tengok ulama dulu usaha lah kau tu. Padahal kalau klik ke bakok duk kok ram mana pecak biasa ya. Tak kena pergi kira ke ram duk kok goro tu ya pecak dah gua ya itu ya. Lepas tu klik ke rumah pak duk tak kena. Suasana teke. Kena pakai juga. Tu bumi hak adik ya. Hello. Hello akal. Kau hello. Ni hak adik ya. Pakai. Nak duk tak kena sebab suasana teke. Gana suasana boleh teke tu. Pulah mu yang mikir. Masa tu. Usho orang panggil. Daripada perkara-perkara yang seolah-olah boleh paksa tuannya. Tuan apa? Tuan yang memakainya tu lah. Tuan ni yang tuan yang memakainya tu. Perkara-perkara yang seolah-olah boleh paksa, boleh tekan tuannya, tuan yang memakainya nya perkara tu. Apa tu? Banyak kau lah. Paksa. Maksud paksa tu pengen paksa dah. Boleh paksa yang ni boleh. Yakni paksa dan menakutkan hati. Yang tu ni paksa tu. Yakni paksa dan menakutkan hati untuk mengirjakan perkara yang jahat. Untuk mengirjakan perkara yang jahat. Habis itu. Boleh paksa je support. Ya support yang ada benda tu paksa dia. Tak boleh kerja benda yang tak molek dah. Tu ulama tu usul. Boleh paksakan tuannya. Dan menolongnya, menolongkan tuannya tu menolong kepada perjalanan syurga. Awak tolong pergi ke jalan syurga. Kita warning tak nak masuk tengok waye kalau kita pakai jubah. Tak warning. Bukan tak mau kasih bayar pula. Kau tak warning. Ya benda tu seolah dah teke. Malu kat aku dek. Tak malu kot aku kan? Susuk yang malu je kat yang weh. Nak pergi tengok. Yang weh. Dia duk malu benda tu. Susuk pasal nak weh juga. Weh tu baik kau tak selaka. Tu. Dia rasa lagi. Dia nak tuk guru duduk risau. Habis. Maksud tuannya dan menolongnya kepada perjalanan syurga. Dia tolong kita. Dan melarangkan memakai pakaian yang membawa kepada semabun. Melarang. Maksud melarang ni, menggalakkan tinggal lah. Melarangkan, menggalakkan tinggal. Memakai pakaian yang pakai pakaian, pakaian yang membawa kepada semabun. Semabun, semabun ya, tukar, kesamaran. Jadi kesamaran dan tertukar dengan yang karu. Ya. Membawa kepada semabun, semabun dengan orang yang karu. Gerti orang yang karu sini. Orang yang karu. Siapa orang yang karu? Yang karut tu, yang karu tu biar. Yang karu, yang karu, yang karut tu biar. Yakni orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Dan Yahudi. Dan Nasrani. Orang-orang kafir. Dan Yahudi dan Nasrani. Ha, tu. Orang Yahudi. Kau saya tengok lah ni. Allah Allah Allah. Tu. Kalau tu guru ponok, masa dia ponok, kalau apa tak paksa supaya cukur rambut dan lor ni macam-macam song. Tu ok, ikut. Nak apa pun buat? Tahu tengok, boh. Masa tu timur klat, ingat tak klat? Klat tu buat mana? Tu klat. You ada darah dia, idol dia, you nak tiru. You ada darah idol dia. Padahal idol hak dia tu, bambu-bambu dia tak tiru. Aida, kalau yang cukup pun, yang bukan cukup tu, tu yang cukup tu pun nak bola. Yang cukup tu itu pemain bola tu. Kau je cukup bukan cukup tu tu. Tu siapa dah tu? Taksi. Ya. Taksi. Ha. Ha ni kita tak tahu. Kenapa? Cukup tu kok biar mau? Ha? Ha, tu dah. Ha, maka memakai kepada semabun. Semabun dengan yang karu. Yang karu. Yang tidak menjadi. Yang ni nampak sifat pada pakaian lagi lah. Pakaian yang membawa kepada semabun dengan yang karu. Jadi keliru. Kesamaran. Lagi pula pakaian yang tidak menjadi sebab bagi menegahkan tuannya. Tuan pakaian tu menegah daripada masuk ke tempat maksiat. Menjadi sebab bagi menegah tuannya. Tuan pakaian tu menegah daripada masuk ke tempat maksiat. Sebab tu yang jual larang yang pakai pakaian yang wak we mabur tu. Haa tu. Arab sendiri tu kalau kita dah pakai hot ni dah antar muslim. Kita dah pakai hot ni dah pakai piyah kan sebab dah antar muslim tanya boleh. Apa tu lagi kita pakai kau say? Apa tu lagi orang yang say? No, ya Allah. Rumah kita kalau dah lagu ni tak lekat lah. Kalau mari pakai seluar tu pernah tengok pula kadang-kadang. Nak tengok pula ada deh. Oh, ini ayu deh. Oh, tu mula tanya lagi. Mari tengok jaya tu tak cek, tak tahu. Tapi ni kecek lagi. Oh, ini ayu deh. Tu pun. Duk usah, duk tusuk. Tak usah kecek ayu lagi. Jat siya. Pelak-pelak pun kat siya. Tak usah biar orang tahu kata orang ayu tu. Allah. Masya Allah. Tengok tu. Teruk tak suasana rumah kita ni. Kalau kita sebagai ustaz ni tak mentoladani benda tu, tak tahu nak harap kebiar lah. Tak harap kebiar lagi. Anak cucu masuk depan teruk lagi. Dia tengok kau bakok pada dah. Kau naro, kau ni, kau saja tu. Kawasan saya mau saya ram tu. Kau ram tu naro saja. Kau bakar, Allah. Tak lupa. Duk makan, duk kan. Dia tengok, hidup dia tiga malam. Tiga malam. Semabur. Yang tidak menjadi sebab bagi mereka tuannya daripada masuk ke tempat maksiat. Mana tempat maksiat? Badar. Pada tempat maksiat. Wait. Wait tinggal apa wait? Wait royal tu. Wait tidak wait. Tu panggung royang tu lah. Panggung royang tu. Kalau luar ni kau, ya. Sinema tu. Tu apa tuan ni? Tempat hok. Hok tengok royal tu lah. Wait royal kod. Polisian. Kalau tanning ke apa? Paradise ke? Tu dah tu. Dulu kalau kok nibong ke apa? Rama ke? Rama lah. Dulu wik oye. Dia tak ada tu. Dulu wik oye. Kawan saya tu. Kalau ni dia tak maju dah. Siapa tu? Goliknya tiap-tiap tempat tu dia ada tiap-tiap wilayah tiap cangwak tu ada wilayah dia. Payah tok di dia tok di dalam pusat cangwak dia dalam tuan ya dalam pusat ya. Malaikat golok pada masa tu maju sangat-sangat ada juga wilayah. Oh ya, apa ya tapi ada wilayah situ. Tapi wilayah yang sampai ke golok tu wilayah lama sekali dah. Karena golik ke bila dia nak ambil wilayah luar negeri masuk dalam negeri sia dia akan buka, dia akan apa tengok cai di mana dia dah bakok dulu. Lepas tu lepas dah bakok dia akan lepas pada lepas bakok dalam 3 4 hari seminggu dia akan lepas pada cangwak hok sausa. Kalau patai kau duk di goro tu hak yai tak mari lagi kau tanding lamalah masa tu. Lepas tu hok sepekil kali no royal masuk negeri sie sebulan dah. Sebulan setengah dah baru sampai di golok. Golok lama. Ha, tengok ya wei. Ah, patut tak laku kok nama pun tak laku. Hak buti stah ni bong. Kok ni kok taning pun tak laku. Parada itu buti stah. Kok ni timur lagi. Ada lagi dah lah. Patut Rama pun di mapuh dah. Timur Kolisian baru pakai wak semula pula. Tu. Rama kali ni. Dia mau mikir tak mau. Allah Akbar. Pagi kau tengok wik goye tu. Panggung goye tu. Panggung goye. Bok kena Tok Guru lagi dah. Dia tengok goye kulit pun lari. Tok Guru. Parah, Tok Lala tu setengah-tengah ketika tu kadang dia lari, tak nak murid lari lagi. Dan nak tengok wayang kulit, jumpa Tok Lala duduk tunggu depan. Tu. Amalik dia tu. Bapa ada ponok? Bapa ada ponok? Tu. Dan, apa tu? Wik atau? Kebawang tu bawang bong ming siye saya bon judi bong tu lah Malaysia panggil gapo tempat main judi tempat pelagoh ye tempat pelagoh lemu tu panggil apa situ bong panan ai siye yo siye panggil bon situ patu nayu tani pun panggil bong ga bong hiye bong lembu bong judi bong tu orang dulu yang gigot tu ya gui bong pelaga hiye pelaga lembu orang dulu macam tu orang dulu ah gigi ke tempat macam tu bukan bawang bong bong gitu macam itu wi atau bong dan sebagainya bukan bom gitu dah nanti main. Dan sebagainya sebagainya lain pada wit dan bom tu lagi apa teh seperti apa sebagainya aja dan ni tu kan pola ni sebagainya seperti tempat nyanyi lagu karaoke. Tempat bernyanyi karaoke apa lagi diskotik konsert agaklah dek ada ke piah putih tak boleh masuk kenapa tu. Pian licin, kalau pala licin dia tak gamut nak masuk. Bokeh tu ke rumah pun kadang-kadang. Dia nak masuk tu masuk tak gamut lagi masuk. You want some? Ha, tu. Tu tengok ulama duk kira nak sekat kita tak segi ke benda tu. Segi ke benda tu. Tapi orang Tino ada dia, oh nampak dah konsert orang tu. Pakai lubung, aduh duk tengok konsert. Baiklah, Allah. Tino lah tu, kalau kita nak masuk konsert pun, wear lah kan. Wear lubik lah kan lubung. So duk pakai je lah. Malu, malu sudah. Lepas tu tukar semabur, dia mahu tanya tilik agama Islam ke rupa tak online semata. Belawi dia mahu dosong tu, has orang yang mahu lah. Atau jadi asbab orang lah, ngantik-ngantik. Itu ni duk. Ya. Dah hilang. Pergi kucing. Apa pun sama tu baik mangi masuk sejai dua jam serok tu baik. Dia tak khabar diri tu kau tu. Lama. Dia nak panggil we orang buat lagu tu darah tu paling kat dia. Kalau arah pun apa pun sekolah dia di hikmat tu kau. Jadi ah, dia teguk tu. Tapi dia nak buat lagu tu. Ya, teguk-teguk lah. Usho. Allahu Akbar. Tu tak sih masuk benda tu. Diskotek apa semua. Dia masa mudah. Masa mudah. Tu. Apa nama? Kalau tiap-tiap depan, kalau kau patah, kau anak kau rumah, kau kerabu kat tu. Tiap-tiap patah, dia ada orang panggil point center. Sebab beripung alai-alai tu. Di situ pusatnya. Situ lah kalau nak masuk pergi pakai situ. Pusat segala batang tu duduk situ. Haa tu. Situ ada hukmu. Masuk. Tidak patah kalau kata patah mana-mana ada point center dia. Apa? Lepas kita dah ni anak kita lagi nak mikir kau. Anak cucu kita sebagainya tu. Tak tahu lah teruk lagi. Learning dulu saya diau. Saya diau tu. Learning kok-ok lah, kok-ok. Saya diau tu wear dah tali. Kok-ok lah. Tak lama tengok. Dekat po. Dekat gapo. Dimakialah bawakan dan ajaran mereka itu. Bawakan bawakan ni perkara yang dibawalah dan ajaran perkara yang diajar oleh mereka itu ulama dahulu. Dia mahu ajar kita. Kerana mereka itu tahu, kerana mereka itu ulama dahulu tu, mereka tahu. Tahu lah mana. Jadi nampak jauh dah dengan capokkan Allah Ta'ala tu yang capok video tu. Mereka tahu dan nampak jauh. Tu hewi tahu. Ilham mari dari hati mereka ada benda suluh jauh. Tu hewi tengok jauh. Kira jauh mereka ni. Tahu dah. Bahawasanya neraka itu mestilah dipisahkan sekat dan apa tu? Menggalang bukan segalang. Menggalang ming tu bukan sing. Mereka tahu bahawasanya neraka itu mestilah, wajiblah atas mereka tu dipisahkan, diusahakan sekat, kena sekat dan menggalang. Supaya kau sekat, menggalang, menyekat. Kena mesti pisah dan sekat, menggalang anak bangsa. Sekat dan menggalang daripada cari ragang bagi masuknya masuk neraka tu. Cari ragang, cari apa? Cari ragang, cari jalan, cari sebab bagi masuknya masuk neraka tu. Kena sekat, kena menyekat. Yang ni lepas sekat mereka, menggalang mereka, menghalang mereka daripada cari ragang, cari jalan, cari sebab untuk masuknya, bagi masuknya ni, untuk masuknya masuk neraka. Nampak dia mau masuk neraka, sekat. Pegang, sekat. Usaha. Halang, sekat. Jangan dia masuk lagi. Tu. Tanya mana dah kulit rumah tu. Allah tak tahu. Mikir tau guys, mikir. Eh, faham lah, so depan 5 tahun lagi lah no. 10 tahun lagi lagu mana. Mana orang nak kulit esok lusa ni boleh tahu. Boleh tahu suasana lagu mana rumah. Kau sahih kau tengok, kau sahih kau jauh daripada agama. Pemuda budi kau sahih kau jauh daripada agama. Kalau kita semua orang Haji Azhar ni fikir eh, untuk sebagai nak buat jalan ni untuk dia, eh wasa ubah. Ubah suasana rumah. Ubah. Wallahu alam. Cari ragang bagi masuknya masuk neraka. Tok guru kau tak ada semata dah. Bukanlah dengan jalan buka dan peri. Ha, bukanlah, yang ini bukanlah ajaran dan bawakan mereka tu. Bukanlah ajaran dan bawakan mereka tu. Bukanlah, yang ini bukanlah ajaran dan bawakan mereka dengan jalan buka dan peri. Gerti peri. Buka peri. Buka peri. Peri ni lepas mudah-mudah. Buka dan peri segala lubang masuknya masuk ke neraka. Bukan jalan ni demo. Eh, mana masuk neraka? Masuklah. Nak pergi masuk neraka? Ha, ikutlah. Masuk ke neraka kan? Ikutlah. Bukan demo tak buat lagu tu. Bukan mudah-mudah. Bukan buka jalan. Kita masuk. Allah. Maka selalulah anak, maka selalulah nak masuknya masuk neraka tu oleh anak-anak bangsa yang belum mesera agamanya. Maka selalulah, jadi maka apabila lepas dan buka jalan mudah-mudah ke neraka, apabila lepas dan buka jalan mudah-mudah ke neraka, apabila lepas dan buka jalan mudah-mudah ke neraka, bila lepaslah mudah-mudah, maka selalulah nak masuknya masuk neraka tu. Nak masuk bukan ya, nak sangat dah. Tapi kecik asal kampung ya. Selalulah nak dengan sebab perbuatan dia buat benda hak Tuhan larang gitu, sepon nak masuk neraka dah. Padahal bukan ya nak dah. Ha tu. Maka selalulah nak masuknya masuk neraka oleh anak-anak bangsa yang belum mesra. Belum mesra, belum kasih dan mesra ugamonyo, ugamo anak bangsa ni tu. Ha, hok anak bangsa hok tak ada sera ugamo mana lagi tu. Masa nak masuk mudah-mudah. Kita nak halak di masyarakat kita support Arab. Kita nak halak di anak muda pemuda kita di rumah kita support orang Arab. Tak kenal sampai rukun Islam. Tak pernah sampai rukun iman. Bukan tak kena hari raya tu. Allah. Tanya kau dia mahu buat YouTube mana tu kan? Tanya. Dia tak kena. Hari raya semaya, semaya raya baru kakak tak tahu. Ada YouTube kan, dia mahu tanya. Dia mahu cakap. Haa tu. Dia kata, kam raka'ah salatul aid? Dia kata, arba'ah. Oh, makin berkilah. Kau iya, dua tiga orang. Arba'ah. Arba'ah. Telazah. Tak tahu. Masya Allah. Yang tiru perbuatan Arab. Af'alul Arabi laisat min masadil akam. Ingat situ. Perbuatan orang Arab bukan masadil akam. Quran, sunnah, ijma' qiyah tu masadil akam kita mazhab Syafi'i. Perbuatan Arab. Sekurang-kurang mazhab Malik. Perbuatan ahli Madinah ya. Menjadi masadir dia. Perbuatan Arab bukan bukan masadir. Nak buat contoh tak boleh. Buat contoh tak boleh. Haa tu, kira situ. Haa dah. Bagi tanah halak lagu tu. Tak sih. Tak sih, apa tak kena ni. Tengok kita nak pergi gaduh pergi semayang raya. Ni masih ada. Ya duk lah tu. Duk air tebu je. Risau. Yurak ni tak kenal kata hari ni hipo patut kita nak rumah kita gagal dah. Allahu Akbar, Allah malai tu dah. Haa tu anak budak-budak mari klik mari jauh-jauh tu klik mari dah gini-gini kira pakai baju baru. Eh baju dah pergi petai tu pala penuh pakai baju beli baju. Kari baju jubah. Amat ti dengar. dengan pekerjaan agama. Ya tu. Anak tengok anak bulai pun jadi gaduh kan. Arak tak kira nak tinggal ya. Kalau diftak ya awak perani untuk nak tengok anak bulai apa semua buat istihak. Oh, hai. Oh, pasal dah. Oh, so rumah kita tu gaduh ke? Aduh. Tu pada hari ni tak nampak anak bulai. Jadi istiharan daripada segala wilayah. Waktu keputusan bahawasanya pada hari ni tidak nampak anak bulai. Aku kata dah. Tak poso hari ni. Udah kira lagi hari. Aku tak tahu. Dok je tu tak apa dah tu boleh amati dengan pekerja agama. Boleh amati dengan pekerja agama. Lepas tu bila hari raya kau tak nampak anak bulai. Aduh. Aduh. Tu dah, tu ulama kita ambil peran dia benda tu. Masya-Allah. Masya-Allah. Ada? Lepas tu tak berserahkan agama dan belum tahu atau tak tahu keberatan azab neraka lagi. Anak bangsa belum tu hak tulah nak masuk neraka mudah-mudah sangat ni. Tu belum berserah agama dan belum tahu atau tak tahu keberatan azab neraka. Bukan tak tahu kata. Kalau kira sungguh, kita pun tak tahu lagi keberatan azab neraka. Moga tak ada kena masuk neraka dah. Kita ni, kita tahu lagi azab neraka. Keberatan dari mana? Maksudnya tahu di sini, tahu bukan dengan tahu dengan makna boleh rasa gitu. Belum tahu, yakni belum tahu dengan cara mengaji. Apa gitu? Belum tahu dengan cara mengaji dan dengar daripada khabaran Rasul. Wah, gitu. Belum tahu dengan cara mengaji dan dengar daripada khabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Nabi banyak gitu ini azab. Kerana neraka itu dilingkungkan, dikeliling dengan beberapa yang sedap-sedap. Dia kata, ini maksud hadir lah ni. Ialah pada selalulah nak masuk ke neraka. Sebab apa? Selalulah nak masuk ke neraka tu. Kerana neraka itu dilingkungkan. Apa dilingkungkan? Dikeliling. Tu tafsir lah tu. Dilingkungkan, dikeliling. Dengan beberapa yang sedap-sedap. Hadis Nabi kata nah, hujibatin naru bisyahawat. Nah, didindingkan dan dilingkungkan akan neraka tu dengan segala keinginan nafsu yang sedap-sedap. Ha tu syahwat lah tu. Dikeliling dengan beberapa benda yang sedap-sedap. Ha tu. Dan beberapa yang diingin-ingin oleh nafsu. Ha, beberapa yang diingin-ingin oleh nafsu. Tak gitu. Sebab tu rasa mudah gitu. Rasa mudah gitu. Aduh. Dah ada tu dah. Kena tulis tambahlah betul yang diingin tu nak cukup maksud hadis. Dan syurga itu itu. Dan syurga itu dilikung. Dilikung dengan segala perkara. Dilikung dengan segala perkara yang dibenci oleh nafsu. Yang dibenci oleh nafsu. Neraka kita tahu dah kata panas, tapi tu yang keliling tu yang buat pagar dia dengan benda yang kita duduk nak lah. Buat benda dengan pagar dia dengan benda yang kita duduk ingin. Sebab tu jadi mudah masuk kerana dia setocok dengan nafsu kita. Sebab tu dia mudah masuk. Tapi syurga tu yang keliling buat pagar dengan benda yang nafsu tak kena. Tapi tu rasa payah nak hadap gi. Rasa payah nak hadap gi tu. Allah Allah. Maka mestilah di atas kita mestilah wajiblah di atas kita, kita mana ni, kita orang yang tahu dan mengaji inilah. Wajiblah atas kita orang yang tahu dan mengaji, sekatkan dan galangkan anak bangsa kita. Sekat dan galang anak bangsa kita, sekat dan galang tu daripada perkara-perkara itu. Perkara mana? Perkara perkara mana? Sekatkan daripada perkara itu, perkara perkara, tak boleh, perkara yang diingin oleh nafsu zat itu. Kena sekat anak bangsa kita tu. Bila yang jadi ustaz masa depan lagi, kena usah mikir. Lain pada mikir nak mengajar saudara tu, mikir nak didik dia pula. Mikir nak wala hana wibu budak ni, pergi ikut belajar lah juru. Wala hana wibu budak ni. Tu mikir, selebih jalan yang kat kita pun. Semakin banyak tempat mengaji, semakin selera adab. Semakin banyak tempat mengajar, tempat mengaji, semakin selera adat kedudukan. Tengok budak pun selera. Padahal ngaji banyak. Ngaji banyak. Sekolah banyak. Tapi kan budak pun selera. Buat anak macam mana, perut besar macam mana, tahun-tahun. Bukan kata hak wakar tu buat tu. Hak lubung. Hak lubung, hak sekolah ni. Tu lepas dia tau. Pergi ngawit lah, boleh keluar klik 2-3 gu. Pergi ngawit kena hormat 2-3 gu. Pergi ngawit kena hormat. Cuma buat tu. Nak siap dah, jumpa situ, jumpa sini, pergi ngawit. Pergi ngawit, kita tengok banyak dulu, kita tengok banyak. Tak nak tengok kepala, tengok betul bercai tu ya. Bercai ni, 2 orang. Lepas dah tu, dia mau klik apa ni, nampak ni tak klik 2 orang. Mana ni? Nanti siap dah, kira siap dah. Ngawit, jangan ngawit. Pahal kena tak nak kita ke mana? Okey. Tu dia. Sekat perkara tu dan pelogong dan perhala, perhala. Pelogong ni, pelogong ni apa pelogong? Asal lorong, berlorong tu lah melorong. Apa melorong? Wak lorong, tu kata wak lorong. Menggalakkan dan menunjuk dan mengarah. Ha, dia kata gitu. Arah, menunjuk. Wak lorong, wak jalan. Ha, dan pelorong dan perhala, apa perhala? Menunjuklah juga. Ha, menunjuk juga. Menggalakkan dan menunjukkan dengan sekuasa kita, sehabibi kuasa kita. Kena tunjuk, kena galak, kena arahkan sehabibi kuasa akan anak-anak bangsa kita, pelorong dan perhala tu kepada syurga. Kena usaha orang tu. Menekat masyarakat pun jalan lagi ke syurga. Yang misal menekat masyarakat dia lagi neraka. Ni ustaz sendiri pun tak kata apa. Ni pergi ngawi dia cak dung dung dung dung dung dung dung dalam dia kata tuang. Dia lagi kata bah. Dia buka. Ya awak pergi siap dah CD. Pergi siap dah CD. Lebar kereta tu, wasok, pok ni budak sekolah ni. Tak boleh buat buka CD ni. Lebar kereta, buat CD keluar eh hari. Dia takut budak tu, dia kena dengar keluar eh. Khabar-khabar, lebar nak buat CD keluar eh. Pok dia kata, eh, sah, ha? Buat hari dah, baik. Buat hari dah. Ambil CD lagu. Kena sik. Dok gitu ngalui. Ni kata bah ni. Kata bah ni. Dok gitu kali. Hok ni. Buat wa idza qila lahu amanu kama amanu dum dum dum. Dok gitu. Tak gitu ke? Tak ada eh. Buat sana. Pak ustaz ada sekali. Ustaz ada sekali. Allah wingi kenapa? Takdir kata pergi balik kereta hari tu apa hukum? Dia mati dekat tu habis apa hukum? Nak hadap ke lubang mana? Dung dung dung dung tu. Ustaz tak fikir ni. Tu. Dengan sekuasa kita akan anak bangsa kita kepada syurga tu. dan kepada berjalan kepada beberapa jalanannya, jalanan syurga. Jalanan syurga. Bukan tuas kalau muda sedih. Sekiranya kereta mana ada lagu, mereka yang ada nama oleh kereta tu tahu depan tak dibenarkan pergi dah. Awak ni nak care boleh kita. Awak ni nak care boleh. Ni takut pula dia ni tubik Malaysia kita. Pula dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bermasukkan ke semua kita ke dalamnya, ke dalam syurga lah. Doa musan eh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bermasukkan ke semua kita ke dalamnya, dalam syurga. Bermasuk dengan tidak merasai azab, dengan tidak melalui azab neraka. Musan pun bimbing, bimbing cekat dah. Kita aja mengarah semua ni bukan sebab korak tu. Bukan yang nak kenama dia. Nak apa kenama ni tak ada kena-kena benda tu dah. Ngarah tu, weh bahasa pun tak lahana, bahasa tu pun tak reti mana. Kau ada bahasa kampung-kampung gitu, nak kenal jadi bahasa sikit tak reti dah. Nak mengarah jadi bahasa sikit, usaha juga. Kau demai kadang-kadang, mengarah. Luar ngajar sikit, mengarah kadang-kadang dah. Seminggu boleh stay dah kita. Asal etikot tu apa dia? Asal etikot dia tu. Lelah kau nak katuk. Tengok-tengok jaga dia duduk sore. Duduk mikir masa depan tu. Ni siapa kita hari ni? 90 lebih dah. 40 tahun. 46 tahun lebih hari dah. Dia boleh guna kat dia. Sebab usaha mujahadah dia pada masa itu. Tu. Maka dapat bersuka-suka kita, bersuka-suka oleh kita selalunya. Dapat bersuka-suka oleh kita selalunya. Selalunya ni maknanya apa? Selalu. Mubasyarah lah. Bukan selalu bahasa Malaysia. Kalau dia selalu ni maknanya biasa. Dengan makna kerap kali. Tu bukan makna tu. Selalu dah dengan makna masuk selalu dah, tak kena azab dah. Faham dah? Maka dapat bersuka-suka kita selalunya. Jadi dengan masuk boleh selalu. Dengan bersuka-suka dengan beberapa nikmatnya, nikmat syurga tu. Beberapa nikmat syurga. Boleh masuk suka selalu pula kena duduk azab mari. Tak kena duduk lepas azab pula. Tu. Bersuka-suka dengan beberapa nikmat tu, bersuka-suka selama-lamanya dalam syurga tu. Amin, amin. Mudah-mudahan kita pun termasuk doa musan ni mustajab pada orang ni. Amin. Kita termasuk dalam golongan ni nanti. Amin. Amin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbin alamina. Tak apa lah tu. Kau tu sebagai kebiasaan lah. Bagi pengarah tu je kena sudah. Salawat. Selesai menghimpunkan risalah ini sebelah pagi. Okey, cek sebelah ini pada waktu pagi. Sebelah pagi, sebelah petang. Selesai menghimpunkan risalah ini sebelah pagi. Oh, pagi-pagi itu dia mengarah lagi. Kita pagi-pagi. Selesai sebelah pagi hari apa? Hari Selasa. 22 Syawal. Bulan Syawal. Lepas puasa. Lepas puasa. Kira tengok. Ramadan Syawal. 30,392 jenis Hijriah lah. Hijriah atau Hijrah. Berapa tahun dah? Sampai lah ni, sekarang lah ni 1438. Maka kira tengok berapa tahun dah? 46 tahun dah Musan yang sudah mengarah ni. Kita tak one up lagi macam. Kita tak ada lagi masa tu. Selesai tu dengan pertolongan Rabbil Alamin lah. Allah tak tinggal juga. Selesai dengan pertolongan Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Siapa-siapa berkehendak, haraplah berhubung sepanjang masa. Siapa-siapa berkehendak. Kehendak apa? Tulis. Tulis juga nak habis lah. Berkara yang berkehendak untuk nak beli atau nak mengaji akan ini kita. Tulis situ. Kehendak untuk beli atau mengaji akan ini kitab. Itu kehendak kot tu. Pia kehendak, kehendak nak beli kitab ni atau nak mengaji kitab ni. Macam mana kata? Haraplah berhubung. Berhubunglah. Berhubung dengan pia. Ya ni, tulis. Berhubung ini berhubung dengan musannaf ketika hidupnya. Berhubung dengan musannaf ketika hidupnya. Atau berhubung dengan musannaf ketika hidupnya atau berhubung dengan anak cucunya atau berhubung dengan anak cucunya selepas mati musannaf. Selepas mati musannaf. Tu okey. Kena tak ada lagu tu sebab apa? Sebab dia adalah sepanjang masa ada belakang tu. Kalau kira sepanjang masa, kita nak boleh hubung musanah sepanjang masa. Loh ni, hubunglah anu. Ha? Tak boleh hubung. Maksud berhubung dengan musanah tu, sepanjang masa, kalau tu kaya hidup tu bakal tuai sendiri. Kalau yang mati dah, bakal hubung anak cucu dia lah. Ha, gitu. Dia agak sikit. Ha, habis dah. Macam ni. Rasanya hasil banyak dah tu. Kau yang hasil kita ni nampak kecil ya. Risalah tapi mengandungi kau yang tak dapat tidak kita menafah. Itu dia. Tak tanda mengaji kata sudah mengaji pukul apa. Ripo saya kan. Mengaji dengan babo juga sekali. Lepas tu dengan babo soleh aja juga. Dia baca kitab ayat ni. Baca kitab kesan dia. Sekali. Hati mengaji. Lepas tu apa dia babol bonus sendiri. Kita setelah lagi ni biasa je baca lah kalau masa luar-luar. Mudah-mudahan kita mengajar pula. Mengajar pula lepas ni ambil sebar pula berturun-temurun. Berselapih. Berselapih. Dah boleh baca ke budak-budak, boleh baca adik-adik masa depan, boleh baca ke rumah kita. Hakazah. Boleh manfaat. Sekarang tu kalau itu kita pakai hadiah lah. Baca Fatihah 3 kali dan salawat Nabi 3 kali. Hadiah kepada musyamnya kita. Salawat Fatihah kali pertama dia kepada Rasulullah dan sahabatnya dan segala tabi'in sampai akhir. Dan yang kedua hadiah kepada segala guru-guru kita yang telah ada dan yang ada dan sudah meninggal. Dan yang ketiga hadiah kepada musannaf khususnya pengarang kitab ni Syekh Ayah D ni Syekh Abdul Qadir bin Wangoh. Pakar budi sekian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tu beri balasan dan keberkatan pula kita bersama. Al-Fatihah. Lah mano orang Islam. Lah mano orang Islam kita ni kalau dia pakai serupa orang kafir. Tanya di lah mano jawab dulu lah, jawab kerja. Dia main lah. Jikalau orang Islam pakai